Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pada malam hari ini kajian kita pada kitab Al-Fiqhul Muyassar. Dan kita masih berada pada kitabun nikah atau di awal-awal pembahasan kitabun nikah. Dan pada kajian sebelumnya kita telah mempelajari tentang al-nadhar, diperbolehkannya untuk melihat kepada pasangan atau kepada calon pasangan. Telah kita sebutkan syarat-syarat dari an-nadhar yang sangat penting untuk kita tekankan pada saat sekarang ini. Naam, yaitu barakallahu fikum, banyak sekali kejadian dalam rangka ta'aruf mereka bermudah-mudahan, termasuk di dalamnya an-nadhar, melihat kepada pasangan. Dia bermudah-mudahan. Nah, kadang dia meminta untuk diulang, padahal keinginan dia hanya sebatas untuk at-talazzuz, untuk sebatas melihat. Barakallahu fikum. Terlebih syaitan akan membaguskan sesuatu yang haram di pandangannya. Bisa jadi dia telah memiliki istri yang lebih cantik, naam, lebih menawan, secara fisik bagus. Akan tetapi ketika dia melihat kepada yang lain, syaitan memperindah sesuatu yang haram tersebut, sehingga terjatuh kepada sesuatu yang haram, terjatuh pada perbuatan fahisyah yang sangat besar. Dan ini telah terjadi. Nah, bermudah-mudahan di dalam nazar tanpa mahram. Tanpa mahram. Barakallahu fikum. Sampai pada akhirnya terjadi saling menghubungi, kemudian dibuatlah perjanjian bertemu di mana, sampai terjadi perbuatan zina wal'iyadzu billah. Dan ini terjadi ikhwani fiddin, maka oleh karena itu kita tidak boleh untuk bermudah-mudahan dalam urusan ini. Sangat baik sekali kalau kita mengikuti batasan-batasan syar'i dalam hal ini. Insyaallah. Nah, kalau seseorang berupaya mengikuti batasan-batasan syar'i di dalam muqaddimat, di dalam muqaddimah nikah, atau barakallahu fikum masih dalam tahapan pranikah, kalau seandainya dia mengikuti aturan-aturan syar'i dalam hal ini, insyaallah Allah akan memberkahi keluarganya, Allah akan memberkahi pernikahannya. Berikutnya adalah al-mas'alatus sadisah, syurutun nikah wa arkanuhu, syarat-syarat nikah dan rukun-rukunnya. Rukun-rukun ini maksudnya adalah kewajiban-kewajiban di dalam an-nikah. Adapun syarat, 6, yakni bahwasanya nikah itu memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ketahuilah ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, seluruh ibadah bahkan juga muamalat di dalamnya terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Apa fungsi dan tujuan dari syarat-syarat tersebut? Agar muamalah atau ibadah yang dilakukan betul-betul diamalkan dan dilakukan sesuai dengan yang diinginkan di dalam syariat ini. Karena kalau seandainya ibadah muamalah tanpa syarat, maka perkaranya akan menjadi kacau. Tanpa syarat, bisa jadi seseorang akan menikah sesuai dengan kehendaknya. Sesuai seseorang melakukan jual beli sesuai dengan kehendaknya, berpuasa dengan sekehendaknya, melakukan sholat dengan sekehendaknya. Nah, maka urusannya akan menjadi kacau. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa setiap ibadat dan muamalat yang dilakukan oleh setiap manusia memiliki syarat-syarat, yang mana syarat-syarat tersebut barakallahu fikum memiliki hikmah yang sangat besar. Nah, supaya ibadah tersebut terlaksana dengan cara yang benar dan hasilnya pun menghasilkan sesuatu yang benar. Sehingga oleh karena itu penting bagi kita untuk memenuhi syarat-syarat di dalam setiap ibadah dan muamalah, bahkan hukumnya wajib. Disebutkan dalam sebuah kaidah, anna syai' la yatimmu illa biwujudi syurutihi wa intifa'i mawani'ihi, bahwasanya sesuatu tidak akan sempurna kecuali dengan keberadaan syarat-syaratnya dan tidak ada penghalang-penghalangnya. Syarat-syaratnya terpenuhi, penghalang-penghalangnya terpenuhi. Ibarat seseorang melakukan wudu. Wudu ada syarat-syaratnya, diantaranya adalah harus menggunakan air yang suci dan mensucikan, tahirun mutahhir. Ini syaratnya. Kemudian terpenuhi juga atau ditiadakan penghalang-penghalangnya. Segala penghalang dari wudu itu harus dihilangkan. Misalnya ada bagian dari kulit yang tertutupi oleh sebuah benda, seperti cat misalnya, yang menghalangi sampainya air ke kulit. Ini termasuk penghalang dari kesempurnaan wudu. Maka harus dihilangkan penghalang-penghalang tersebut. Nah, begitu pula di dalam nikah. Nah, syarat-syaratnya harus terpenuhi, begitu pula penghalang-penghalang dari keberlangsungan nikah juga harus terpenuhi. Di sana ada dua syarat di dalam nikah atau dalam pembahasan nikah, itu ada dua syarat. Ada dua jenis syarat, bukan jumlah syaratnya, yakni ada dua jenis syarat. Yang pertama adalah syurutun nikah, syarat-syarat sahnya nikah, itu yang pertama. Yang kedua adalah syarat-syarat di dalam pernikahan, nanti akan kita jelaskan. Yang pertama, syarat-syarat sahnya nikah. Apa itu? Nah, syarat-syarat yang telah atau peraturan syarat-syarat yang telah ditetapkan di dalam syariat yang tidak mungkin untuk dibatalkan. Syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan di dalam syariat yang tidak mungkin untuk dibatalkan. Syarat-syarat di dalam sahnya pernikahan ini berkaitan dengan sah atau tidaknya pernikahan tersebut. Jadi jenis yang pertama ini berkaitan dengan sah atau tidaknya akad nikah yang sedang dilakukan tersebut. Nah, ini yang pertama. Jenis yang kedua, yaitu syarat-syarat di dalam nikah. Syarat-syarat di dalam nikah ini adalah syarat-syarat yang telah diletakkan atau ditentukan oleh masing-masing dari kedua belah pihak. Nah, seperti si wanita mensyaratkan, kamu kalau menikah dengan saya ada syaratnya, yaitu saya tidak mau dimadu misalnya. Nah, barakallahu fikum. Ini adalah syarat yang diletakkan oleh salah satu dari pihak atau si laki-laki yang mengatakan kamu boleh, naam, kalau kamu ingin menikah saya nikahi, barakallahu fikum, naam, saya memiliki syarat. Dia sebutkan syarat-syarat. Bisa jadi saya diizinkan untuk poligami misalnya, atau barakallahu fikum, siap untuk saya, naam, tidak meminta lebih dari sekian dari nafkah yang disebutkan. Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau seandainya, jadi syarat atau jenis syarat yang kedua ini, naam, itu sangat erat kaitannya dengan keberlangsungan pernikahan tersebut. Nah, sehingga oleh karena itu apabila syarat-syaratnya masih terpegang, naam, maka naam pernikahannya akan terus berlangsung dan terus berjalan. Adapun yang kita bahas sekarang, naam, adalah syarat-syarat dari sahnya pernikahan yang ditetapkan di dalam syariat, naam, yang tidak mungkin untuk kita batalkan syarat-syarat tersebut. Dan biasanya al-syurut, syarat-syarat itu diamalkan atau dilaksanakan sebelum terjadinya pernikahan. Nah, ibarat syarat-syarat sholat harus dilaksanakan sebelum kita melakukan sholat, mulai dari wudhu, kesucian tempat badan, pakaian, naam, menghadap ke kiblat, niat, dan syarat-syarat yang lainnya. Syurutun nikah yushtarotu fin nikah al-ati. Di syarat-syarat nikah disyaratkan di dalam pernikahan beberapa syarat berikut. Yang pertama, ta'yinu kullin minaz zawjaini. Harus jelas masing-masing dari kedua pasangan siapa mempelai laki-lakinya, siapa dan siapa mempelai perempuannya. Harus jelas siapa namanya. Kalau si bapak memiliki 3 putri yang belum menikah, nah, harus jelas putri yang keberapa. Nah, fala yasihu aqdun nikah ala wahidatin la yu'ayyinuha kaqawlihi zawwajtuka bin binti. Maka tidak sah akad nikah terhadap seorang perempuan yang tidak ditayin, yang tidak diperjelas siapa orangnya. Seperti wali mengatakan, saya menikahkan kamu dengan putriku. Ingkana lahu aktsar min wahidah, padahal dia memiliki lebih dari satu anak perempuan. Au yakul zawwajtuha ibnaka. Atau wali mengatakan, saya menikahkan putriku dengan putramu. Padahal si bapak tadi memiliki 6 beberapa orang putra yang belum menikah. Ingkana lahu iddata abna'in. Padahal 6 bapak tersebut memiliki beberapa orang putra. Balla buddha min ta'yini dhalika bil ismi. Bahkan harus adanya ta'yin, harus adanya kejelasan, naam, dengan nama seperti Fatimah, Muhammad, atau dengan disebutkan sifatnya. Naam, putri saya yang pertama, atau putri saya yang paling tua, dengan, atau putri saya yang paling kecil. Naam, harus ada ta'yin, harus ada kejelasan. Disebutkan di dalam Al-Quran dalil-dalil, naam, Allah berfirman, fankihuhunna bi'idni ahlihinna. Maka nikahkanlah mereka dengan izin keluarganya. Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Ketika Zaid telah selesai urusannya dengan Zainab, zawwajnakaha, maka kami nikahkan engkau dengannya. Di dalam ayat yang baru saja kita sebutkan, 6, barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkannya dengan domir, dengan kata ganti. Dengan kata ganti. Nah, kata ganti dalam bahasa Arab termasuk dari isim-isim yang ma'rifah. Bahkan tingkatan ma'rifah yang tertinggi setelah lafzul jalalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ma'rifah itu ada beberapa tingkatan. Nah, ada beberapa tingkatan. Yang kedua, pada urutan kedua adalah kata ganti, domir. Nah, apa itu ma'rifah? Ma'rifah ini lawan dari nakirah. Kalau nakirah, misalnya ra'aitu rajulan anifan yusalli fil masjid. Saya tadi melihat seorang laki-laki dewasa sholat di masjid. Nah, si pembicara tidak menjelaskan. Dia hanya menyebutkan laki-laki dewasa. Laki-laki dewasa itu banyak. Dan semua yang hadir di sini mayoritasnya adalah laki-laki dewasa. Nah, tidak disebutkan siapa itu namanya, dia tinggal di mana, tidak jelas. Nah, sehingga pendengar pun tidak paham siapa yang dimaksud dengan laki-laki tersebut. Nah, misalnya beda hal. Nah, kalau dia mengatakan saya melihat dia, ra'aituhu fil masjid. Misalnya barakallahu fikum, seseorang bertanya, "Aina Muhammad?" Di mana Muhammad? Huwa fil masjid. Nah, si penjawab mengatakan dia di masjid. Kata dia huwa, nah ini ma'rifah. Karena diketahui secara ta'yin, secara jelas dia ini siapa? Siapa namanya? Dipahami oleh pembicara, diketahui oleh pembicara ataupun si pendengar. Mafhum? Nah, sehingga oleh karena itu lafaz di dalam ayat ini menggunakan lafaz-lafaz menggunakan ad-dhamir. Sehingga harus adanya kejelasan. Dan juga dikarenakan nikah itu di dalamnya disyaratkan al-isyhad, saksi, adanya persaksian. Nah, adanya persaksian. Wal isyhad la yakunu ala mubham. Sementara persaksian tersebut tidak bisa dilaksanakan atas perkara yang tidak jelas. Nah, saya menikahkan kamu dengan putriku. Ada dua orang saksi. Dua orang saksi ini juga enggak paham siapa ini, putri yang mana. Nah, mubham. Saya menikahkan kamu dengan ponakan saya yang perempuan. Dia selaku paman. Di sana ada saksi, si saksi juga tidak paham siapa ini ponakan dia, padahal ponakannya dia banyak. Ada si fulanah, ada allanah, ada Fatimah, ada Aisyah, dan yang lainnya. Tidak jelas. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, harus adanya kejelasan. Dikarenakan di dalam nikah, harus adanya al-isyhad, persaksian. Sementara persaksian tersebut tidak bisa terjadi atas perkara yang mubham, yang tidak jelas. Kemudian, tadi dikatakan, boleh disebutkan, bisa ditakyin dengan nama, dan juga bisa disebutkan secara sifat. Nah, seperti saya nikahkan kamu dengan putri saya yang paling tua, atau yang kedua, atau yang ketiga. Barakallahu fikum. Saya nikahkan engkau dengan putri saya yang kulitnya warna putih. Dia punya dua putri, yang satunya agak coklat. Nah, barakallahu fikum. Ini juga tidak mengapa disebutkan dengan sifat. Kecuali wali tersebut tidak memiliki kecuali hanya satu orang putri. Nah, kecuali wali tersebut atau ayah tersebut tidak memiliki kecuali hanya satu orang putri saja. Anak perempuannya hanya satu. Maka dalam hal ini tidak mengapa dia menyebutkan dengan lafaz yang mubham. Dengan lafaz yang mubham, akan tetapi dipahami oleh semua saksi dan juga dipahami oleh 6 calon suaminya. 6. Saya nikahkan kamu dengan putriku. Sudah jelas, karena si bapak ini hanya memiliki satu orang putri yang bernama Zainab misalnya. Nah, barakallahu fikum. Maka yang seperti ini, nah lafaz yang seperti ini tidak mengapa apabila keadaannya demikian. Atau dia memiliki 5 orang putri, tapi 6 yang belum menikah hanya satu orang saja. 4-4 sudah menikah. Tinggal satu yang paling kecil. Maka dalam hal ini juga tidak mengapa. Nah, dia mengatakan saya nikahkan engkau dengan putri saya. Nah, tanpa menyebutkan secara ta'yin. Karena itu dipahami oleh si calon mempelai dan juga dipahami oleh setiap saksi. Ada yang mengatakan, lalu bagaimana? Misalnya kalau seandainya ada yang mengatakan seperti yang disebutkan di dalam surat Qasas tentang kisah Musa alaihissalam yang lari dari kampungnya, lari dari kampung halamannya. Inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijat. Saya ingin menikahkan engkau dengan salah satu dari kedua putriku, dengan syarat engkau membantuku selama 8 tahun. Saya ingin menikahkan engkau dengan salah satu dari kedua putriku. Nah, dengan syarat apa? Engkau membantuku selama 8 tahun. Nah, di sini disebutkan 6 pilihan dengan pilihan salah satu anaknya. Dengan salah satu anaknya. Lalu bagaimana dengan ayat ini? Maka jawabannya adalah tidak ada perbedaan antara ayat ini dengan pembahasan yang baru saja kita sebutkan. Dikarenakan di dalam ayat ini, dia hanya mengatakan saya ingin. Bukan saya menikahkan engkau, tapi saya ingin menikahkan engkau. Berarti kalau ingin ini hanya sebatas kemauan, keinginan. Belum terjadi perbuatannya. Dan ini bukanlah sebuah akad. Saya ingin menikahkan engkau dengan salah satu dari kedua putriku. Ini hanya sebatas keinginan, belum akad. Dan bisa jadi dia membatalkan ucapan yang baru saja dia ucapkan. Nah, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu tidak ada bantahan di dalam ayat ini dari apa saja yang kita sebutkan tadi. Yang kedua adalah ridha kullin minaz zaujaini bil akhir. Keridhaan setiap dari pasangan satu kepada yang lainnya. Masing-masing ridho terhadap pasangannya, laki-laki ridho dengan perempuannya, begitu pula perempuannya juga ridho terhadap laki-laki. Fala yasihu nikahul ikrah, maka tidak sah nikah yang dipaksakan. Tidak sah. Nah, seorang wali, orang tua tidak berhak untuk memaksakan pernikahan terhadap putrinya. Bahkan kalau seandainya terjadi nam dengan paksaan tersebut, maka pernikahan tersebut tidak sah. Kenapa demikian? Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nam la tunkahul aymu hatta tustamar walal bikru hatta tustazan." Seorang janda tidak bisa dinikahkan sampai dia dimintai pendapatnya. Diajak musyawarah, dimintai pendapatnya terhadap si fulan yang akan dijodohkan kepadanya. Walal bikru, begitu pula seorang perawan tidak bisa dinikahkan hatta tusta'zan, sampai dimintai izin darinya atau wali meminta izin kepadanya. Nah, kamu mau menikah dengan fulan, fulan datang kepadamu melamarmu. Nah, dikatakan kepadanya, disampaikan urusan tersebut kepadanya, kalau seandainya walinya ridho, maka dia harus meminta keridhoan dari putrinya. Dan dia tidak boleh untuk menikahkan, nah, barakallahu fikum, putrinya tanpa izin dari putrinya tersebut, walaupun dia seorang perawan. Nah, walaupun dia seorang perawan. Barakallahu fikum. Dalam hal ini banyak sekali dalil-dalil keharusan nam wali meminta izin terhadap putrinya apabila dia ingin menikahkannya, entah dia itu seorang janda ataupun seorang perawan, seorang gadis. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lanjutan di dalam hadis tersebut, ya Rasulullah, wa kaifa idnuha, wahai Rasulullah, bagaimana izin dari seorang gadis tersebut? Qala antasmut, yaitu dia diam. Karena di seorang gadis dia masih pemalu. Nah, apalagi yang gadis yang dijaga oleh keluarganya, tidak dibiarkan izin, tidak diizinkan untuk keluar tanpa mahram, tanpa pendamping, selalu dijaga kehormatannya, maka dia akan memiliki sifat pemalu, dia akan diam, atau setidaknya dia mengatakan terserah bapak misalnya. Nah, kalau seandainya dia ridho, karena kalau seandainya dia tidak ridho, dia akan mengatakan saya tidak suka, saya tidak ingin menikah dengannya. Nah, sehingga oleh karena itu cukup bagi seorang gadis untuk diam kalau seandainya dia setuju. Nah, beda halnya dengan seorang yang sudah menikah atau sudah pernah menikah sebelumnya. Perempuan yang sudah pernah menikah sebelumnya, dia sudah mengenal pernikahan, sudah kenal dengan seorang laki-laki sebelumnya, maka tentunya dia lebih berani untuk menjawab iya atau tidak. Ini perbedaan antara seorang janda dan seorang gadis dalam bab ini. Bahkan diriwayatkan dalam riwayat lain, wal bikru yasta'zinuha abuha. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wal bikru yasta'zinuha abuha. Perawan, seorang gadis, nam bapaknya meminta izin kepadanya. Bapaknya meminta izin ke bapaknya. Bapaknya meminta izin ke putrinya. Nah, sehingga oleh karena itu dalam hal ini ada dua riwayat yang saling menguatkan dan menegaskan. Yang pertama disebutkan perihal tentang putrinya, tentang gadis perawan. Kemudian yang kedua disebutkan tentang bapaknya. Si gadis harus dimintai izin kepadanya, kemudian si bapak atau wali harus meminta izin kepada gadis yang dia miliki. Kenapa harus meminta izin? Barakallahu fikum. Padahal dia seorang ayah yang berkuasa di dalam rumah tangga. Dikarenakan ini adalah akad yang paling berat. Disebutkan di dalam Al-Quran, mitsaqan ghalidho, perjanjian yang berat. Akad yang paling ditekankan, yang paling berat. Dalam hal jual beli saja seseorang tidak boleh memaksakan. Nah, si penjual tidak boleh memaksakan agar barangnya dibeli oleh pembeli. Begitu pula si pembeli tidak boleh memaksa si penjual untuk menjual barang kepadanya dengan harga yang sesuai dengan kehendaknya. Dia tidak boleh memaksakan. Masing-masing tidak boleh memaksakan. Apalagi dalam permasalahan nikah. Dalam permasalahan jual beli saja, seseorang tidak boleh memaksakan, apalagi dalam urusan nikah. Sehingga oleh karena itu, apabila bapak atau wali menikahkan putrinya secara paksa, maka hukumnya haram. Dan bahkan akad nikahnya tidak sah. Nah, dikarenakan di sini di dalam hadis Nabi mengatakan la tunkahu. Lafadznya khabar. Lafadznya khabar. Nah, dalam bentuk khabar, memberitakan, memberitahukan. Nah, bukan dilarang. Wali tidak boleh menikahkan paksa putrinya. Nah, atau tanpa izin dari putrinya. Nah, janganlah seorang wali menikahkan putrinya secara paksa. Bukan seperti itu. Nah, lafadznya. Akan tetapi disebutkan secara khabar. Perempuan tidak dinikahkan kecuali dengan izinnya. Seperti itu lafadznya. Dengan khabar. Dijelaskan oleh para ulama, nah, bahwasanya lafadz al-khabar itu lebih berat penekanannya daripada lafadz perintah atau lafadz larangan. Nah, lafadz dalam bentuk khabar. Seperti misalnya la'anallahu. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang na'am barakallahu fikum melakukan sesembelihan untuk selain Allah. Ini lafadznya khabar. Lafadz khabar ini lebih berat nam secara bahasa dibandingkan kalau seandainya dia Nabi mengatakan Allahumma la'an, ya Allah laknatlah orang yang melakukan sesembelihan untuk selain Allah. Nah, jadi harus dibedakan antara perintah dan khabar, dan lafaz khabar secara penekanan itu lebih berat ketimbang sebuah larangan atau sebuah perintah. Barakallahu fikum. Di sana ada sebuah pendapat yang mengatakan bahwasanya seorang gadis, baik dia masih kecil ataupun sudah mukallaf, nam tidak perlu untuk meminta izin kepadanya. Bahkan walinya boleh untuk menikahkan. Nah, walinya boleh menikahkan putrinya yang masih gadis kepada laki-laki yang dia kehendaki. Nah, mereka berdalilkan dengan dalil kisah Aisyah radhiyallahu anha. Yang mana Aisyah radhiyallahu anha dinikahkan oleh ayahnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berusia 6 tahun. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal bersamanya pada usia 9 tahun. Bana biha tinggal bersamanya ketika usia 9 tahun. Ini dalilnya. Maka kita mengatakan ini dalil yang tidak bisa dibenarkan. Dalilnya sahih, akan tetapi istidlalnya tidak benar. Dalilnya sahih, benar. Akan tetapi sisi pendalilannya tidak benar. Nah, apakah engkau mengetahui bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu meminta izin kepada putrinya atau tidak? Nah, apakah engkau tahu bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha menolak atau menerima ketika dinikahkan? Nah, apakah ada khabar yang demikian, yang menyebutkan demikian? Nah, maka kita mengatakan tidak ada keterangan demikian. Dan bahkan kita meyakini sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bal innana na'lamu ilmal yakin anna Aisyah radhiyallahu anha law ista'dzanaha abuha lam tamtani'. Bahkan kita meyakini dengan seyakin-yakinnya, andai Aisyah radhiyallahu anha Kalau dimintai izin oleh ayahnya, maka dia tidak akan menolak. Nah, untuk dinikahkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan suatu ketika Allah menurunkan ayat perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan pilihan kepada istri-istri beliau. Naam, lanjut atau tidak? Naam. Sebagaimana disebutkan, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada istri-istrimu, kalau kalian menginginkan kehidupan duniawi dan perhiasannya, maka kemarilah kalian. Saya berikan kenikmatan kepada kalian dan saya biarkan kalian, yakni saya ceraikan kalian, dengan cara yang baik. Wa in kunna turidunallaha wa rasulah. Kalau seandainya kalian menginginkan Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat, fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Maka sesungguhnya Allah menyiapkan bagi wanita-wanita yang melakukan kebaikan dari kalian pahala yang besar. Ketika turun ayat ini, yang pertama kali dimulai oleh Rasulullah adalah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan kepada Aisyah, "Istamiri abawaiki fi hadza wa syawirihim." Mintalah nasihat atau musyawarah. Bermusyawarahlah kepada kedua orang tuamu dalam urusan ini. Mintalah pendapat dari mereka. Akan tetapi Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ya Rasulullah, afi hadza astamiru abawaya inni uridu Allah wad daral akhir." Wahai Rasulullah, apakah dalam urusan ini saya mesti untuk bermusyawarah kepada kedua orang tuaku, padahal saya menginginkan Allah dan kehidupan akhirat, yakni bertahan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kesederhanaan, dalam ibadah. Naam. Barakallahu fikum. Yang pertama kali dimulai adalah Aisyah radhiyallahu anha, dan beliau mengatakan dengan pernyataan seperti ini, apakah dalam hal ini saya harus, apakah perlu bagi saya untuk musyawarah dengan kedua orang tua saya? Saya menginginkan Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat. Nah, beliau dengan kerelaan dan keriduan dan keinginan yang sangat selalu menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga oleh karena itu, apa atau dalil yang mereka sebutkan tidak dibenarkan dalam hal ini. Nah, harus meminta izin kepada putri yang akan dinikahkan, entah dia itu seorang janda atau seorang gadis. Tsumma naqulu. Kemudian kita katakan juga, nahnu nuwafiqukum idza ji'tum bimithli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa mithli Aisyah radhiyallahu anha. Wa hal yumkinu an ya'tu bidzalika? Kalau memang enggak harus izin dari wanita yang akan dinikahkan, coba datangkan calonnya yang seperti Rasulullah dan perempuannya yang seperti Aisyah radhiyallahu anha. Nah, tentu jawabannya adalah dia tidak akan sanggup untuk mendatangkan yang demikian. Padahal Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa'a karha." Wahai orang-orang yang beriman, tidak dihalalkan bagi kalian untuk mewariskan perempuan secara paksa. Maksudnya bagaimana? Di dalam jahiliyah atau pada masa jahiliyah, apabila seseorang meninggal, maka saudaranya atau putra dari pamannya, sepupunya, boleh untuk menikahi mantan istri dari saudaranya secara paksa. Dan si wanita tersebut tidak memiliki pilihan. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menghapuskan 6 ketentuan yang demikian dengan menurunkan ayat, "Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa'a karha." Berikutnya adalah al-walayah. Al-walayah yakni wali. Al-walayatu fin nikah, wali di dalam nikah. Fala yu'qadu 'alal mar'ah illa fala ya'qidu 'alal mar'ah illa waliyuha. Tidak ada yang bisa melangsungkan akad nikah atas seorang perempuan kecuali walinya, kecuali wali dari perempuan tersebut. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la nikaha illa biwali. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la nikaha illa biwali. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Lagi-lagi nam hadisnya dengan lafaz khabar. Dengan lafaz khabar. Bukan dalam bentuk larangan, tapi dengan lafaz khabar la nikaha, tidak ada nikah. Khabar. Tidak ada nikah. Naam, tanpa wali. Menunjukkan sebuah keharusan bahwasanya nikah tersebut harus dengan wali. Di dalam Al-Qur'an disebutkan wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Janganlah kalian menikahkan kaum musyrikin sampai mereka beriman. Wa qawluhu wa ankihul ayama minkum. Dan nikahkanlah na'am al-ayama, na'am budak-budak perempuan dari kalian. Dengan lafad angkaha, angkih. Angkaha yungkihu ingkahan, angkih. Na'am. Sulati na'am mazid. Dengan lafad angkaha. Angkaha ini adalah fi'il muta'addi, bukan fi'il lazim. Ya ta'adda ilal ghair. Fi'il muta'addi ini seperti na'am ada fa'il dan ada korban. Na'am. Atau ada yang terkenai perbuatan. Seperti dharaba, memukul, ini fi'il muta'addi. Na'am. Beda dengan jalasa, duduk. Duduk. Na'am. Duduk ya duduk. Ini bukan fi'il muta'addi. Fi'il lazim namanya. Kalau muta'addi, naam, ada seperti doroba, ada pemukul dan ada korbannya. Doroba Muhammadun kalban. Muhammad memukul anjing. Barakallahu fikum. Ini fi'il muta'addi. Nah, di dalam ayat ini, Allah menyebutkan dengan fi'il muta'addi. Yang diajak bicara di dalam ayat ini adalah para awliya, para wali. Nah, sehingga oleh karena itu urusan nikah ini dikembalikan kepada mereka. Nah, maka di dalam ayat ini terdapat dalil bahwasanya perempuan dia tidak bisa menikahkan dirinya sendiri. Harus dengan wali. Entah dia itu seorang gadis, seorang janda, apalagi seorang gadis. Nah, dia tidak bisa menikahkan dirinya sendiri. Harus dengan wali. Kenapa demikian? Syariat menentukan demikian. Sebagaimana di dalam hadis dan juga di dalam ayat. Nah, masih ada kelanjutan pembahasan dalam bab ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.